بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberi nikmat sehingga bisa berkumpul bersilaturahmi sekaligus juga bermuajahah dalam secara virtual dalam program kita pembacaan kitab Kifayatul Akhyar. Kita selalu berharap dan berdoa mudah-mudahan apa yang kita baca jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Dan juga kita tidak lupa untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita lanjutkan bacaan kita dari kitab Kifayatul Akhyar yang sampai sekarang di Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin واحترز بالطاهر عن نجس العين النجس العين أو نجس العين عن نجس العين وقد ذكره فلا يصح بيع الخمر والميتة والخنزير والكلب لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. Teman-teman yang dirahmati Allah, ini adalah pembahasan tentang syarat sah barang dagangan. Jadi disebutkan sebelumnya bahwa syarat sah barang dagangan itu ayyakuna tahiran wa muntafa'an bihi wa mamlukan liman yaqul aqdu lahu wa alqudratu ala taslimihi wa qawlul mabii'i ma'luman. Jadi ada lima syarat. Kemudian syarat yang pertama ayyakuna tahiran. Kata Imam Taqiuddin Al-Husni wahtaraza bi tahir. Dan Syekh Abu Syuja ihtaraz itu memberikan pengecualian bi zahiri dengan kalimat tahir an najisil aini, bahwa pengecualiannya dari barang yang najis ain, barang yang memang betul-betul najis. Jadi dia bukan terkena najis tapi karena memang dia najis itu dikecualikan, dalam arti ya jual belinya tidak sah gitu. Wa qad zakara, dan telah disebutkan sebelumnya, wa yasihu bai'u kulli tahirin muntafa'in bihi mamlukin. Ahlan Suzuki Free Pak Jagan. Ahlan. Fala yasihu bai'ul khamri, maka tidak sah jual beli khamr. Karena khamr itu najis. Walaupun ada manfaatnya tapi khamr najis. Khamr di sini itu adalah asirul inadi wa tamri. Asirul inadi wa tamri, yaitu fermentasi dari anggur dan kurma. Tapi karena ini kitab Syafi'i dan mazhab Syafi'i itu melihat secara umum bahwa kullu muskirin khamrun, maka setiap sesuatu yang memabukkan walaupun tidak terbuat dari kurma, tidak terbuat dari anggur, maka dia disebut khamr. Jadi khamr itu aslinya adalah minuman yang dibuat dari fermentasi anggur atau kurma. Hanya dua itu saja. Kalimat khamr dalam bahasa Arab itu cuma dua. Nah, gitu. Tapi kan kemudian karena ada hadis Nabi Muhammad SAW, kullu muskirin khamrun, nah, jumhur ulama selain mazhab Imam Abi Hanifah kemudian menjeneralkan bahwa setiap minuman yang memabukkan itu khamr. Gitu. Dan khamr itu najis. maka walaupun dia tidak terbuat dari anggur, tidak terbuat dari kurma, tetap kita hukumi haram diminum dan dia adalah najis gitu. Maka dalam pandangan ulama kontemporer yang melihat ini mengikuti bahwa alkohol juga bagian daripada najis, sebab alkohol adalah zat yang membuat minuman itu menjadi memabukkan. Salah satu contohnya Prof. almarhum Prof. Ali Mustofa Yaakub, beliau punya mana kitabnya itu Mi'yarul Halal wal Haram. Di dalam kitabnya Mi'yarul Halal wal Haram itu beliau menyebut bahwa alkohol itulah yang membuat minuman itu menjadi memabukkan. Maka alkohol itu sama seperti khamr. Gitu. Itu yang kemudian dikatakan alkohol najis. Walaupun alkohol tidak disepakati kenajisannya. Gitu. Fala yasihu bai'il khamri wal maitati, dan juga tidak sah jual beli bangkai. Bangkai enggak sah tuh jual belinya. Ada gak contoh jual beli bangkai itu kan gak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wal khinziri, babi, wal kalbi, dan juga anjing. Jadi tidak sah nih ya. Walaupun kemudian ada pendapat yang mengatakan jual beli kambing, jual beli anjing sah. Karena memang di dalamnya ada kemanfaatan. Mana tadi? Jadi memang ada beberapa benda yang hukumnya najis tapi tetap sah jual belinya dari asas kemanfaatannya, dikecualikan. Salah satu contohnya ya anjing bagi beberapa pihak tertentu. Jual beli tiren. Oh iya, dulu zaman dulu ada ayam tiren. Ayam mati kemarin gitu. Ayam tiren sampai ada filmnya tuh. Yang jadi pemerannya Dewi Persik. Dulu Saiful Jamil belum dipenjara. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ada perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala harrama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnam. Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan jual beli khamr, wada wal maitati, dan bangkai, wal khinziri, dan juga khinzir, babi, wal astab, dan juga jual beli berhala. Rawahu syekhani, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Wa rawaya aidan, dan Imam Muslim dan Imam Al-Bukhari juga meriwayatkan, annahu, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naha an samanil kalbi, melarang untuk kita menerima harga anjing. Jadi anjing kalau dibikin harga, nilai harga anjing itu bukan nilai yang halal. Jadi kalau ada orang beli itu kan anjing, dia anjingnya haram, najis, enggak boleh digunakan, enggak boleh dimanfaatkan, si pembeli, si penjual dapat duit haram gitu. Tapi kan tentu bagi sebahagian kalangan anjing itu menjadi dibolehkan. Nabi Muhammad sendiri yang mengatakan kan begitu, maniktana qalban ghayra mashiyatin aw harfin, kan gitu. Nah, siapa orang yang memelihara anjing selain untuk masyiah, jaga hewan ternak, atau juga ghayra mashiyatin wa harfin, selain anjing untuk jaga ternak dan juga jaga kebun, uktutifa min kulli ajrihi qiraton, akan diambil dari pahalanya setiap hari 2 qirat. Ya kalau kita ibadahnya sampai 4 qirat, kan sisanya 4 qirat 2 qirat lagi gitu. Kalau ibadahnya kurang dari 2 qirat jadi minus tuh. Bukannya deposit tapi malah kredit, debit kan, debit terus gitu. Maka itu ada pengecualian bagi yang disebutkan oleh Nabi Muhammad, yaitu anjing untuk penjaga masyiah ternak, atau juga penjaga kebun gitu. Kemudian diilhakkan daripada hadis ini penjaga keamanan rumah dan juga beberapa alat-alat forensik di kepolisian, dibolehkan itu. Nah, jadi bolehnya hanya sekedar apa yang disebutkan dalam hadis. wajhud dalil, dalil yang apa, wajhud dalil itu bahasanya pemahaman terhadap dalil tersebut, anna fiha, bahwasanya di barang-barang yang tadi disebutin ada anjing, babi, khamr, dan yang lain tadi disebut, fiha manafi, di dalamnya itu ada manfaat. Al khamratu yudfa'u bihan nar, misalnya khamr itu bisa untuk menyalakan api atau mematikan api. Wal maitatu tud'imul jawarih, bangkai itu tud'amul jawarih, bangkai itu bisa jadi makanan hewan jawarih. Jawarih itu hewan yang punya cakar. Kayak burung lang misalnya. Wa yuqadus bisyahmiha wa wadakiha, dan bisa nyalain api dari syahmun, dari syaham. Syaham itu dari lemak, dari minyaknya. Minyaknya bangkai itu. Wa wadakiha, dan wadak itu lemaknya. Wa yutla biha sufun, bisa juga kita jadikan sebagai alat, alat pewarna. Bangkai dari bangkai, kan begitu. Wal kawu telah jadi pewarna, jadi cat bihasufun, untuk mengecat itu perahu. Wal kalbu, dan juga al kalb, yasidu wa yahris, itu bisa dipakai untuk berburu dan juga berjaga-jaga. Fadalla ala anna illata, maka hal-hal ini menunjukkan bahwasanya illah, sebab keharaman itu, an-najasah, kenajisannya. Wal ini mau bilang, okay, walaupun punya manfaat, kalau najis ya kita bilang haram, gitu maksudnya. Walaupun dia punya manfaat, tapi kalau najis ya haram untuk dipakai, haram untuk diperjualbelikan gitu. Walaupun tidak, kemudian tidak mutlak ada beberapa najis yang tadi dibolehkan dan gitu. Termasuk asmidah. Apa asmidah? Asmidah itu pupuk. Ini disebutkan dalam kitab Al-Majmu', yajuzu tasmidul ardi bizabalin najisi. Boleh kita mensuburkan. Apa sih tasmid itu? Tasmid itu kan membibiti, membuat tanah menjadi dibuahi oleh tanaman. Bisa balin najis, dengan sampah yang mungkin najis. Qala al-musannif fi babi ma yajuzu bai'uhu ghairuh min ashabina, yajuzu ma'al karahah. Boleh dengan kemakruhan. Kalau boleh digunakan, ya berarti boleh juga diperjualbelikan. Kan begitu. Qala al-imamu, qala imamul haramaini, wa lam yamna' min ahadun, wa fi kalami saydarani, ma yaktadi khilafan fi wasabu al-qat'u bijawazihi ma'al karah. Kan begitu. Boleh, tapi dengan kemakruhan. Ia memupuk tasmid. Wa ammal mutanajis. Tadi kalau ngomongin najis, jadi pada defaultnya mazhab Syafi'i bilang barang najis itu haram dijual belikan. Ya kan, namanya juga kifayatul akhyar. Ini tidak secara detail menjelaskan istisna'at, pengecualian-pengecualian dalam ada mazhab. Namanya juga kifayatul akhyar. Kifayah itu cukup, akhyar itu pilihan. Jadi ini adalah kitab yang merangkum di dalamnya pendapat-pendapat terpilih, dan itu cukup untuk kita sebagai pembelajar mazhab untuk tahu mana pendapat mazhab, mana bukan pendapat mazhab. Di dalam adanya istisna'at, ada pengecualian, ada ini, itu tidak dijelaskan, kan itu bukan bagian dari kifayatul akhyar gitu. Naklulian, oh iya, memindahkan atau menggugurkan kepemilikan dengan iwat begitu. Itu juga disebutkan yang di sini nanti. Naklulian itu memindahkan sorf, apa, naklu sorfi, hak untuk menggunakan. Gitu, hak untuk menggunakan dipindah tangankan dengan duit gitu. Wa ammal mutanajjis, sedangkan barang yang terkena najis, tadi kan najis beneran, sekarang terkena najis. Fa in amkana tathiruhu, kalau barang tersebut bisa disucikan, kasaubi, seperti baju, wa nahwi, atau mungkin hal yang lain yang bisa disucikan. Baju kejatuhan, dia jualannya di bazar, kan begitu. Lalu kebetulan dapat lapaknya yang ada di bawah pohon, lagi jualan baju, kemudian dikencingin, diberakin burung. Nah, itu kan najis tuh, tai burung. Tapi kan bisa disucikan. Maka sah jual belinya, li'anna jauharuhu tahir, karena jauharnya inti barang dagangannya dia tahir bajunya. Wa in lam yumkin tathiruhu, tapi kalau memang tidak bisa disucikan, kadabasi, seperti dabas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dabas, dabas itu sirup. Tidak mungkin bisa dibersihkan, tidak mungkin bisa disucikan seperti sirup. Jualan sirup, ya sirup itu ya perasan buah-buahan kan gitu. Kemudian dijual tuh. Mungkin zaman dulu model jualnya ditoples gitu ya, curahan kayak zaman sekarang, kayak kalau kita beli itu dicurah gitu ya. Ah, botolnya gede, kemudian ada orang minta 2 mut, 3 mut, 1 sok, 2 sok kan begitu, 1 liter langsung diciduk begitu. Kadzabasi wal labani, kalau sesuatu itu tidak mungkin bisa disucikan seperti sirup wal labani dan juga susu wa nahwihima dan sejenis susu dan sirup, yang mana kalau udah nempel najis sudah enggak bisa dilepasin lagi karena dia bentuknya cairan begitu. Fala yasih, maka jual belinya enggak sah. Jadi stoples-stoples itu tuh yang mungkin isinya sekian gram, karena kejatuhan tai burung udah enggak bisa semuanya. Karena kan enggak bisa disucikan. Lim mihaqihi bil ghusli, karena in mihaq tuh bakal hilang bil ghusli kalau kita sucikan najisnya. Kalau kita bersihin najisnya ya barang intinya juga bakal hilang. Orang nempel enggak bisa lepas kan begitu. Wa wujudun najasati, dan adanya najis hilang barangnya dan najisnya tetap ada. Itu jadi enggak sah. Wa naqala Nawawi fi syarhil muhadzabi, Imam Nawawi menukil dalam kitabnya Syarah Al-Muhadzab, al-ijma'u 'alal imtina. Ijma' tentang keharaman jual beli barang yang enggak mungkin bisa disucikan kalau dia nempel najis. Wa ammal adhanu, dan sedangkan barang adhan al-mutanajjisah, adhan itu krim. Kayak krim, Remason itu, pokoknya krim tuh namanya adhan. Al-mutanajjisah, yang terkena najis, ka zaiti, seperti zait wa nahwi. Zait di sini kan maksudnya apa ya? Iya, zait itu minyak apa? Iya. Tahu enggak? Apa fit yang mentega, nah, itu. Itu kan juga disebutnya zait. Wa nahwi, fa hal yumkinu tathiruha, apakah mungkin bisa disucikan? Fihi wajahan, dalam hal ini ada dua pendapat. Asahhahuma, yang paling sahih lah, enggak mungkin bisa disucikan. Namanya juga krim. Li'annahu alaihi salatu wassalam, bahwasanya Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su'ila anil fa'rah tamutu fisimni. Nabi Muhammad pernah ditanya tentang bangkai, apa namanya, tentang tikus. Tamutu fisimni, yang mati di keju, di atas keju, asim. Faqala, kemudian Nabi Muhammad mengatakan, in kana jamidan, kalau itu kejunya masih jamit, masih keras, fa'alku, ya margarin, betul. Margarin itu juga disebut dengan zait tuh. Itu margarin. Mentega dan margarin sama kan? Iya, mentega. Beda ya. Margarin. Tahu bedanya mana tuh. Faqala, kemudian Nabi Muhammad mengatakan, in kana jamiban, kalau itu kejunya masih jamit, masih keras, fa'alkuha wa mahawlaha, maka buang itu bangkai tikusnya, wa mahawlaha, dan sekitar yang tadi nempel. Jadi bangkai tikusnya dibuang, terus keju yang kena bangkai tikus dan sekitarnya itu dibuang juga. Wa in kana dha'iban, tapi kalau kejunya sudah mencair, fa'ariqu, maka buang itu cairannya semuanya itu. Falau amkana tathir, itu kalau memang tidak mungkin bisa disuci. Tapi kalau krim itu kan bisa, karena krim sifatnya ya nanti dia bakal cair, tapi kan kalau di awal dia masih keras itu. Jadi kalau ada kejatuhan najis ya, bagian yang ada najisnya tinggal dipotong, buang. Falau amkana tathir, tapi kalau memang bisa disucikan, lam tajuz iraqatuhu, maka enggak boleh dibuang. Li'annahu, karena untuk membuangnya, idha'atu malin, itu namanya menghambur-hamburkan harta. ma'annahu alaihi salatu wassalam, padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naha'an idha'atil mali, melarang kita untuk jual, untuk menghambur-hamburkan harta, menyanyiakan harta. Jadi itu tadi krim, kita jualan krim misalnya, krimnya dibuka-bukain biar orang, biar pada bisa jajal, dicolek, dicolek, dicolek, dicolek kan. Kalau itu krimnya kejatuhan najis dan satu kaleng ada najis, ribut, tinggal buang itu karena semuanya kena najis. Tapi kalau bisa dibersihkan cuman bagian ini saja, sebagian lain masih suci, ya enggak ada masalah. Wa hal tajuzu hibatu zaitil mutanajjis munajjas apa mutanajjis? Wa hal tajuzu hibatu zaitil munajjasi wa nahwihi wa sadaqati bihi? Lalu apakah boleh kita hibah? Kalau tadi jual beli mutanajjis ya. Iya, yang paling enak sih mutanajjis. Ini az-zait al-munajjas di sini. Tapi yang mutanajjis itu lebih enak. Wa hal tajuzu hibatu zaitin mutanajjis? Apakah boleh kita hibah, menghibahkan zait, itu mentega, margarin yang terkena najis, sunahwi atau sejenisnya? Sejenis mentega yang mungkin bercampur dengan najis, wa sadaqati bihi, dan kita bersedekah dengan itu. Kita bersedekah nih, lagi corona, orang lagi pada susah, kita beli margarin, so gede-gedenya margarin curahan, lalu ada najisnya nih gitu. Gimana nih, mau kita bagi, boleh gak kita memberi barang yang ada najisnya? Kalau jual beli kan udah gak benar, gak sah jual beli barang yang ada najisnya, tidak sah, kecuali kalau najisnya bisa dihilangin. Tapi kalau najis nempel nggak bisa dihilangin, jual belinya nggak sah. Ini bukan jual beli, ini ngomongin hibah. Ya udahlah, gua nggak usah jual, gua kasih aja buat lo. Atau sedekah lah, sedekah kalau itu jatuhnya kepada orang lebih miskin. Apakah sah seperti boleh? Gitu. Anil Qadi Abi Tayyib, dari Qadi Abi Tayyib At-Tabari. Ini Abu Tayyib At-Tabari, ulama Syafi'i. Man'uhuma, beliau rahimahullah melarang memberikan atau bersedekah dengan zait, dengan zait itu minyak atau dahan krim yang ada najisnya, enggak boleh, enggak sah. Jadi jual beli enggak sah, hibah juga enggak sah. Qala Rafa'i, Imam Ar-Rafi mengatakan, wa yushbihu ay yakuna fihima ma fi hibatil kalbi minal khilaf. Wa yushbihu, dan mirip dalam perkara ini, ayyakuna fihima, dalam hal hibah tu zaitil mutanajjis, atau juga sadaqatu zaitil mutanajjis, yushbih itu mirip ma fi hibatil kalbi, dalam hal menghibahkan anjing, minal khilaf, daripada perdebatan yang ada. Jadi anjing jual beli kan enggak sah, tapi kalau hibah boleh apa enggak, kan diperdebatkan oleh ulama. Nah, perdebatan tentang boleh apa enggak boleh anjing dihibahkan itu sama seperti perdebatan boleh apa enggak boleh itu zait, itu mentega, margarin yang ada najisnya gitu. Qala An-Nawawi, Imam Nawawi mengatakan, yang bagi mestinya, harusnya, Waalaikumsalam Pak Gilang Eka. Qala An-Nawawi, Imam Nawawi mengatakan, yang bagi harusnya mestinya, ayyaqta'a bi sihhati sadaqati bihi lil istisbahi wa nahwih, ayyaqta'a bi sihhatihi, maka haruslah dipatenkan, diputuskan bahwa memang sah itu hibah dan sedekah dengan apa namanya, dengan zat yang mutanajis, lil istisbah, karena kan yang penting sedekah itu barangnya bermanfaat, barangnya bermanfaat, dan jauharnya kan enggak najis, itu mutanajis, jauharnya enggak najis, maka boleh bersedekah atau menghibahkan barang tersebut lil istisbah, contohnya karena dia punya manfaat, lil istisbah, istisbah itu nyalain lampu. Jadi kan krim tersebut bisa kita pakai jadi apa namanya, bahan bakar lampu itu, minyak tersebut. Waqad jazama al-mutawalli, dulu kan lampu pakai minyak, minyaknya kan enggak mesti yang suci, maksudnya enggak mesti yang bersih daripada najis, enggak apa-apa, dan itu bisa dipakai untuk memberi penerangan. Waqad jazama al-mutawalli, al-mutawalli sudah menjazamkan, sudah menguatkan, bi annahu, bahwasanya yajuzu naqlul yadi, boleh saja memindahkan, yang disebutin oleh Imam Al-Baijuri ini naqlul yadi, memindahkan, naqul yadi itu memindahkan tasarruf, memindahkan atas apa tasarruf, bolehnya ngelakuin ini itu. Tasarruf itu apa arti Indonesianya tuh? Itu. Jadi kita punya tanah. Di tanah tersebut ada kambing yang pup, ee di situ. Kotorannya. Nah, karena itu tanah kita, maka kita punya ahliyat tasarruf. Kita punya kebolehan untuk mengolah itu kotoran karena dia berada di tanah kita. Nah, pengolahan, hak pengolahan terhadap kotoran tersebut bisa dipindahkan. Gitu. Lu mau gak nih? Nah, lu boleh nih manfaatin ini. Lu apa-apain silahkan. Cuman bayar. Jadi jual belinya bukan pada barangnya, tapi jual belinya pada naklul yadinya. Gitu. Itu yang kemudian di apa, walaupun ini kan sebenarnya cuma hilah doang. Hilah itu dalam arti ya bisa-bisanya ahli fikih. Bisa-bisanya ahli fikih. Itu cara ahli fikih untuk memberikan jalan kepada para kaum muslim untuk bisa memanfaatkan sesuatu yang aslinya dalam syariat tidak boleh karena ada hal seperti najis. Tapi asas manfaatnya sangat tinggi begitu. Maka itu dia dicarikan solusi. Enggak, itu duit bukan beli buat beli barang. Itu kan najis, nggak boleh jual beli. Itu duit cuman buat ngapa? Hak penggunaan, hak pakai. Itu duit cuman buat beli hak pakai. Dan dalam hal tersebut apa namanya? Iya, hak guna atau hak pakai, betul, hak pakai. Dan jual beli hak pakai naklul yadi dalam syariat itu sah-sah saja. Sebagaimana orang mau jualan di satu bazar. Itu kan setiap lapak di bazar tersebut kan dijual. Emang jual barang? Bukan jual hak penjualan. Gue bikin bazar nih, itu ada 50 lapak yang gue sediain. Lu kalau mau jualan di situ boleh. Beli haknya dulu, hak naruh barang di situ ada pada ane. Berapa? Satu lapak, satu malam 50.000. Ah, begitu. Kan ya, itu namanya naklul yadi, gitu. Sebagaimana tadi disebut tuh oleh Ustaz Zulkifli tentang najis. Jadi kita nggak jual beli barangnya, nggak boleh, itu kan najis. Makanya dicarikan solusi oleh ahli fikih. Kita nggak jual beli barang kok. Kita jual beli hak tasarrufnya gitu, hak pakainya gitu. Waqad jazama al-mutawalli bi annahu yajuz. Imam al-Mutawalli. Al-Mutawalli ini punya kitab Tatimah ya, kalau enggak salah itu. At-Tatimatu fil Madhhab. Waqad jazama, dan telah dikuatkan oleh Al-Mutawalli bahwasanya yajuzu naqlu yadi, boleh memindahkan hak pakai fihi dalam hal ini, dalam masalah zaitul mutanajis bil wasiyah, dengan wasiat wa ghairiha, atau selain dengan wasiat. Karena boleh itu memindahkan hak pakainya, maka boleh juga dihibahkan. Jadi jual belinya nggak ada, tapi yang ada itu. Jadi ini juga solusi. Solusi dari ulama terhadap barang-barang yang tidak mungkin bisa diperjualbelikan karena syaratnya tidak memenuhi, tapi dengan jalan bahwa kita nggak jual beli barangnya, tapi jual beli hak pakainya gitu. Kenapa? Karena ini jatuhnya di tanah aneh nih, gitu. Jatuhnya di tanah aneh dan seterusnya. Iya, hilah itu legal bahasa kerennya legal excuse ya, betul ya. Kalau bahasa orang kampung, akal-akalan. Jadi kalau ada barang rusak, diakalin. Orang Indonesia kan gitu, semuanya diakalin. Itu orang Indonesia berarti otaknya panjang, itu semua hal diakalin. Fixing kalau bahasa Inggrisnya. Legal. Wallahu a'lam. Wa amma syaratu tsani, sedangkan syarat yang kedua, wa huwa ayyakuna muntafa'an bihi. Wa huwa ayyakuna muntafa'an bihi, syarat yang kedua, dia adalah barang yang bisa bermanfaat dan manfaatnya legal, boleh dalam syariat. Fahtaraza bihi amma la manfa'ata fihi. Fahtaraza, maka dikecualikan bihi dengan kalimat muntafa'an bihi amma la manfa'ata fihi, dikecualikan dari barang-barang yang memang tidak punya manfaat. Fa innahu la yasihu bai'uh wa la syira'uh. Besok ya terusin ya, saya lagi ngomong kurang enak nih, kayaknya serak mulu gitu. Insyaallah kita lanjut hari Jumat besok tentang syarat syarat yang kedua. Mudah-mudahan selesai. Jadi itu dia tentang jual beli najis. Jadi pada intinya bahwa apa yang apa namanya syarat jual beli najis itu memang syarat barang dagangan harus barang yang suci, memang betul itu pendapat mazhab. Akan tetapi beberapa mazhab kemudian memberikan solusi jika memang itu adalah barang yang bisa dimanfaatkan, jual belinya bukan pada barangnya tapi jual beli pada hak pakainya begitu. Alasan pembenaran. Alasan pembenaran. Jadi apa namanya itu solusi yang diberikan oleh ulama terkait dengan barang najis yang memang mungkin bisa di memang mungkin bisa dimanfaatkan. Mudah-mudahan bermanfaat, insyaallah kita lanjut di hari esok, hari Jumat gitu. Mudah-mudahan hari ini diberkahi semua kita dalam segala urusan dan juga pekerjaan, dilancarkan segala urusan, diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan dan mohon koreksi jika memang menemukan ada kekurangan dalam bacaan, penerjemahan atau juga penjelasan. Bisa melalui kolom komentar, koreksinya melalui jaringan pribadi kami juga sangat mungkin sekali melalui WhatsApp, Telegram dan juga Instagram. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.